Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2/3 dunia adalah lautan. Ada yang menarik dari falsafah laut. Orang bijak berkata, meski air laut itu asin, tapi hanya bangkai-bangkai ikan yang tercemari oleh garamnya lautan. Sementara ikan yang hidup, dia tetap segar dan tawar. Makna kehidupannya bagi kita adalah bahwa orang yang hatinya hidup, dia akan tetap bisa survive. Dia akan tetap bisa berada dalam samudera kehidupannya dan dirinya tak tercemari oleh keduniaan terlalu dalam. Bahwa ikan memang harus bernafas dengan mengurai zat oksigen yang ada di dalam air laut. Kehidupan pun demikian, bahwa kita hidup di dunia memang harus membumi. Dan Allah takdirkan memang kita harus tinggal di bumi. Namun, jiwa-jiwa yang hidup, pikiran-pikiran yang hidup, tidak seperti bangkai ikan yang kemudian betul-betul asin atau mungkin menjadi ikan asin. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang hidup jiwanya tahu persis bahwa dunia hanya tempat persinggahan sementara, akhiratlah yang menjadi tujuannya. Bahwa kita harus hidup di dunia adalah seperti insang pada ikan yang mengurai. Mana air, mana oksigen untuk dia konsumsi. Begitu juga hidup di dunia ini. Mana yang pantas kita makan, mana yang tidak pantas untuk kita makan. Mana yang pantas untuk kita kerjakan, dan mana yang tidak pantas untuk kita kerjakan. Karenanya, jadilah seperti ikan di laut yang hidup. Hidupkanlah hati di dunia ini, sehingga tidak seperti bangkai yang pada akhirnya asin. Tapi sayangnya, kebanyakan manusia dalam kehidupannya seperti bangkai ikan di lautan yang terasini seperti ikan asin. Semoga hati kita selalu hidup dan kita tidak terlalu jauh tercemari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Pantai Bira, Bulukumba, Sulawesi Selatan, 27 Oktober 2013.